Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita ngajengaken pembahasan ingkang kita pendet saking kitab Tauhid. Kita sedang masuk pada pembahasan bab yang pertama dari kitab Tauhid yang beliau sedang menjelaskan tentang kedudukan Tauhid dalam agama kita. Ayat yang pertama yang telah kita lewati pembahasannya Bapak sekalian, ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata dalam rangka untuk beribadah kepada-Ku. Yang penting diperhatikan Bapak sekalian dalam ayat ini adalah liya'buduni, seperti yang dijelaskan oleh al-Imam atau sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, liya'buduni ay liwahiduni, yaitu dalam rangka untuk mentauhidkan Aku. Sehingga sekali lagi Bapak sekalian, kita tidak sekedar dituntut beribadah kepada Allah Ta'ala, tapi yang dituntut adalah mentauhidkan Allah Ta'ala. Kalau sekedar beribadah, orang-orang Quraisy yang dikatakan Allah kafir, musyrik, mereka sudah beribadah kepada Allah Ta'ala. Mereka berhaji, mereka berdoa kepada Allah, mereka bernazar, mereka tawaf, tapi mereka oleh Allah tidak dianggap telah beribadah karena belum memurnikan ibadah mereka semata untuk Allah Ta'ala. Sehingga yang Allah inginkan adalah pemurnian ibadah. Ibadah itu murni, tulus, semata-mata hanya untuk Allah Ta'ala. Walaupun punya berbagai macam amal ibadah, kalau tidak dimurnikan ibadahnya, maka layang fa' tidak bermanfaat ibadah yang telah mereka lakukan. Ayat yang kedua sekarang kita akan bahas buat sekalian adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang dakwah para nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana para nabi berdakwah di tengah-tengah kaumnya atau di tengah-tengah masyarakatnya. Ayat yang dimaksud yaitu surat ini firman Allah Ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ada yang bawa kitab tauhidnya? Ada apa ya? Oh, Pak Aris, monggo tuan Los, Pak Aris. Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid. Surat An-Nahl 36. Nih, sekalian ketipun bika surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Sekalian, diutusnya rasul ke tengah-tengah manusia itu adalah karunia Allah yang sangat besar. Karena kedatangan rasul itu dalam rangka untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Dan manusia tanpa mengetahui jalan yang diajarkan rasul ini, betul-betul mereka tidak akan mendapatkan hakikat kemanusiaannya, tidak akan bisa menempuh jalan kebahagiaan yang hakiki, tidak akan mengenal kehidupan kamu akhirat dengan sebenarnya. Ini semuanya hanya akan bisa didapatkan dengan diutusnya rasul yang mengajarkan risalah. Oleh karena itulah kebutuhan manusia kepada risalah sebenarnya seperti kebutuhan manusia kepada matahari. Yang manusia tanpa terbit matahari akan mengalami gelap gulita. Dia tidak akan bisa melihat hakikat sesuatu dengan sebenarnya. Sehingga manusia akan hanya mengikuti pola hidupnya sesuai dengan hawa nafsunya. Oleh karena itulah Allah katakan di dalam ayat, Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh kami telah memberikan kenikmatan kepada kaum mukminin. Apa kenikmatan yang Allah maksudkan, yang Allah berikan kepada kaum mukminin? Yang iman sendiri merupakan kenikmatan yang khusus. Allah berikan kepada manusia kenikmatan iman, ini kenikmatan khusus. Lalu Allah berikan lagi kenikmatan risalah. It ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Kenikmatan yang dimaksudkan oleh Allah adalah ketika Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka. Yang rasul ini akan membimbing manusia sehingga benar-benar keluar dari berbagai macam kegelapan. Kegelapan syirik, kegelapan kufur, kegelapan nifaq, kegelapan maksiat, kegelapan bid'ah, menuju kepada cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya keimanan, cahaya ketaatan, cahaya istiqomah. Ini hanya akan didapatkan dengan diutusnya seorang nabi atau rasul di tengah-tengah kita. Bos kalian, dalam hal mengenal kebenaran ini sungguhnya banyak perangkatnya. Ada perangkat fitrah, ada perangkat akal. Akan tapi ini enggak cukup. Fitrah manusia semuanya fitrah Islam. Allah ciptakan manusia di atas agama fitrah. Allah ciptakan manusia dengan fitrah di atas kebenaran. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir atau setiap anak yang terlahir itu dilahirkan di atas fitrah. Khalaqtu ini aku ciptakan, maksudnya khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan para hambaku ini dalam keadaan sebagai hunafa, orang-orang yang hanif. Kemudian kenapa terjadi penyimpangan-penyimpangan? Penyimpangan-penyimpangan dari fitrah agama yang hanif, yang lurus ini? Di antara faktornya adalah faktor pendidikan keluarga, lingkungan, faktor lingkungan. Dan lingkungan pertama bagi anak adalah keluarganya sendiri. Ini yang akan membentuk si anak ini arahnya menjadi apa. Sehingga Nabi katakan, setelah mengatakan kullu maludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawbidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, orang tuanya lah yang menjadikan si anak itu dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, dan tidak ada kalimat au yusallimanihi yang mengislamkannya, karena memang fitrahnya sudah Islam. Kemudian dengan sebab pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya, manusia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, musyrikin. Demikian pula faktor syaitan, yang memang syaitan dari awal telah bersumpah serapah untuk menyesatkan manusia. Maka ketika Allah katakan kullu akhlaqtu ibadi hunafa, aku ciptakan hambaku dalam keadaan hanif, di atas agama yang lurus. Fattalathum, ini fa'atathum syayatin fattalathum an dinihim. Lalu syaitan mendatangi mereka. Fattalathum an dinihim. Dalam rangka untuk menyimpangkan mereka dari agama mereka, dan rangka untuk menyimpangkan manusia yang di atas agama fitrah tadi kepada penyimpangan, sehingga manusia sesungguhnya asalnya adalah di atas fitrah Islam, tauhid, di atas jalan yang benar, kemudian menyimpang dengan sebab pendidikan keluarga atau juga pengaruh lingkungan serta makar tipu daya syaitan, sehingga menyimpang dan sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan yang pertama kali terjadi adalah pada zaman kaumnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam, yang kemudian Allah mengutus Nabiullah Nuh dalam rangka untuk mengeluarkan mereka dari syirik, dalam rangka mendakwahkan tauhid dan mengeluarkan mereka dari kesyirikan. Laqad mannallahu 'alal mu'minin, benar-benar Allah telah berikan kenikmatan kepada kaum mukminin. It ba'atha fihim rasulan min anfusihim, yaitu ketika Allah mengutus seorang nabi dan rasul ke tengah-tengah mereka, sehingga diutusnya nabi dan rasul itu menjadi kenikmatan khusus. Sebagaimana jasad kita membutuhkan unsur-unsur yang akan menopang kehidupan jasad, dan itu telah disediakan oleh Allah di alam semesta ini, dan itu merupakan kenikmatan, maka hati kita membutuhkan risalah, bimbingan risalah, sebagaimana butuhnya jasad kepada makanan. Maka kedatangan Rasul yang membawa risalah ini sebuah kenikmatan yang sifatnya spesial untuk benar-benar membimbing hati manusia kepada jalan yang lurus, yang sesuai dengan fitrah manusia dan sesuai dengan akal manusia. Sekali lagi, semata-mata dengan fitrah dan akalnya enggak cukup, karena di sana ada faktor yang akan merusak fitrah dan ada faktor yang akan mengalahkan akal. Akal kita ini sering tunduk dengan hawa nafsu. Akal ini sungguhnya karunia yang sangat hebat, tapi sebagaimana manusia, sehebat-hebatnya manusia, kondisinya adalah penuh dengan kelemahan, termasuk akal manusia. Lemah secara jangkauan ilmiah dan lemah secara kekuatan istiqomah. jangkauan ilmiahnya lemah karena memang akal manusia terbatas. Mbok profesornya kayak apa atau jeniusnya kayak apa manusia itu, akal manusia tidak akan sanggup menerangkan sesuatu yang memang belum mendapatkan info yang akurat. Baik info itu datang dari matanya, dari telinganya, atau dari pemberitahuan orang. Manusia IQ-nya 250 umpamanya, super genius. Super jenisnya kayak apa, dia tidak akan bisa menjelaskan dengan rinci apa yang ada di rumahnya tetangga sebelah umpamanya. Coba terangkan, sebutkan apa saja yang ada di rumahnya tetangga sebelah. Ketika dia belum pernah melihat sendiri, tidak ada ngasih tahu, maka akal ya judek, tetap enggak bisa. Jenisnya kayak apa tetap enggak bisa. Ini adalah keterbatasan akal. Memang akal luar biasa, tapi dia punya keterbatasan. Apalagi kehidupan setelah mati. Akal tidak menjangkau sama sekali. Itu hanya akan bisa diberikan dengan informasi wahyu. Yang kedua, akal itu lemah secara istiqomah. Sering sekali dia keserimpet oleh syahwat. Kalau sudah keserimpet syahwat, akalnya itu kayak ya ini gak berfungsi sama sekali. Seandainya akal manusia semakin sekolah, semakin sempurna, dan semakin hebat kekuatan akalnya, maka semakin tinggi pendidikannya, semakin tidak ada orang yang berzina. Karena menurut akal sudah tahu persis bagaimana buruknya zina, bahkan gak sekolah pun tahu. Tapi berapa banyak pelajar, mahasiswa yang mereka itu bahkan pelaku terbesar perzinaan, atau yang menyebar perzinaan di kalangan para pelajar, mahasiswa, bukan akalnya gak punya akal, bukan gak punya akal, akalnya ada, tapi dia terkuasai oleh syahwat. Terus kalian, maka jelas membutuhkan risalah untuk membimbing manusia benar-benar lurus dalam jalan hidupnya. Maka dengan diutusnya Nabi dan Rasul itu sebuah kenikmatan khusus. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyukai hujjah, yaitu datangnya alasan supaya nanti manusia itu tidak beralasan. Kenapa kamu begitu melakukan perbuatan syirik, perbuatan kufur? Ya Allah, belum datang kepadaku orang yang mengajari kebenaran. Sudah datang, sudah Allah datangkan. Hanya manusia memang ada yang mereka ini tidak mau perhatian sama sekali dengan risalah yang dibawa oleh para Nabi Allah alaihissalatu wassalam. Sehingga Allah katakan rusulan mubasyirina wa mundirina li alla yakuna lin nasi ala hujjah ba'da rusul. Para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang datang membawa kabar gembira dan kabar peringatan. Kabar gembira bagi orang yang mereka taat kepada Allah, yang hidupnya lurus-lurus. Kabar peringatan bagi orang yang mereka durhaka kepada Allah, yang hidupnya bingkok, menyimpang. Rusulan mubasyirina wa mundirin. Untuk apa diutusnya rasul dan nabi yang datang dengan membawa risalah itu? Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'da rusul. Agar manusia nanti tidak lagi punya alasan setelah datangnya para rasul. Karena di antara sifat rahmahnya Allah, di antara sifat rahmatnya Allah Ta'ala, Allah tidak akan mengazab suatu kaum yang belum kedatangan Rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Kami tidak akan mengazab suatu kaum, wa kunna mu'adzibina, kami tidak akan mengazab suatu kaum kecuali sampai Allah datangkan kepada mereka seorang Rasul. Sehingga di antara sifat rahmat Allah adalah Allah ingin menurunkan hujah supaya nanti manusia tidak punya alasan lagi ketika Allah menggelar pengadilan bahwa mereka belum sama sekali mendapatkan pelajaran tentang hakikat kebenaran. Sudah Allah sudah turunkan kepada manusia Rasul yang mengajarkan al-haq kepada manusia. Oleh karena itulah sekalian, kebutuhan kita kepada Rasul ini atau kepada risalah ini seperti kebutuhan kita kepada matahari. Kalau tidak, maka betul-betul dunia itu ndedet, petang ndedet, ini gelap gulita, manusia tidak tahu hakikat sesuatu dengan sebenarnya. Kemudian Allah katakan selanjutnya, walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Kedatangan semua nabi dan rasul itu dengan membawa misi yang sama. Misi yang satu yaitu dakwatut tauhid. Dakwatut tauhid. Apapun masalahnya, dakwah yang pertama dan utama adalah at-tauhid. Jangan ada orang yang mereka sok merasa masalahnya itu paling ruwet. Kita ini kompleks masalahnya, kita ini sangat kompleks. Dari masalah moral, masalah ekonomi, masalah problem-problem sosial, dan yang terbesar katanya problem politik, kita menghadapi manusia-manusia yang rusaknya kerusakan di abad 21 sehingga membutuhkan pemecahan khusus. Bapak sekalian, apa yang menimpa para nabi dan para rasul jauh lebih hebat dibandingkan dengan apa yang menimpa kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dihadapkan kepada Namrud, sang raja yang angkuh dan sombong sampai dia mengangkat dirinya ke derajat ketuhanan. Dihadapkan kepada fenomena keluarganya sendiri, bapaknya sendiri yang merupakan tokoh musyrikin. Dihadapkan kepada kenyataan masyarakat penyembah berhala, yaitu berhala bintang-bintang langit, benda-benda langit. Dan Nabiullah Ibrahim menjadikan dakwah tauhid yang pertama dan utama dengan segala resiko yang ditanggung oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Musa alaihissalam yang kecilnya di istana Fir'aun, kemudian sempat mengalami kasus yang membuat ketakutan sehingga keluar dari Mesir. Lalu Allah perintahkan lagi untuk kembali ke Mesir, mendatangi Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, datangilah Fir'aun, dia itu melampaui batas. Fir'aun raja yang bengis, raja yang diktator, raja yang mengangkat dirinya Rob dan Ilah. Dan Musa menjadikan awal dakwah dan akhir dakwahnya kepada tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasallam, beliau hidup di kerajaan Mesir yang bobrok pemerintahannya, dan Nabiullah Yusuf menjadikan awal dakwahnya adalah kepada at-tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat yang berbagai macam kerusakan ada di situ, dan Rasulullah SAW menjadikan awal dakwah dan akhir dakwahnya adalah at-tauhid. Ini adalah prinsip yang sangat agung, yang sangat besar, yang banyak ditinggalkan oleh para dai kaum muslimin di zaman kita, bahkan menjadikan dakwah tauhid itu dakwah yang tidak perlu lagi didakwahkan. Orang katanya sudah bertauhid, enggak usah diajari lagi tauhid. Orang Quraisy, sahabat yang orang Arab totok, orang Arab asli yang ibaratnya sejak lahir cengir itu sudah pandai berbahasa Arab, nangisnya dengan bahasa Arab, wong Arab. Itu saja Nabi mengajari tauhid itu 13 tahun, padahal mereka sedang di puncak-puncak sastra Arab kalau itu berkaitan dengan bahasa. Kalimat la ilaha illallah sangat faham, dan mereka terus dididik oleh Nabi selama 13 tahun berkaitan akidah tauhid. Bapak sekalian, karena ini memang perbaikan tauhid merupakan akar perbaikan, dan kerusakan tauhid merupakan akar kerusakan. Disinilah kunci perkataan Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam, yang Nabiullah Nuh ketika berkomentar tentang kaumnya yang rusak, keras kepala, sampai Nabiullah Nuh pada kesimpulan dengan doa yang dipanjatkan kepada Allah Ta'ala, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina tayyara, innaka intadarhum yudhillu ibadak. Ya Allah, jangan engkau sisakan di muka bumi ini orang-orang kafir. Kalau mereka engkau biarkan masih hidup, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Ini karena sudah terasa mentok. Segala macam cara dakwah sudah ditempuh Nabiullah Nuh. Lailan wa naharan, malam dan siang, sehingga betul-betul waktunya itu bukan sekedar berdakwah kalau sempat, atau jadwal dakwahnya hanya seminggu sekali atau sebulan sekali atau malah setahun sekali pas peringatan apa, tapi dakwahnya Nabiullah Nuh lailan wa naharan, sirran wa alaniatan, sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Kemudian targhib wa tarhib, dengan memberikan semangat, memberikan iming-iming keuntungan dan ancaman. Ini semuanya telah dilakukan Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Tapi 950 tahun waktu dilalui oleh Nabiullah Nuh dengan dakwah yang tidak pernah mengenal capek, tidak pernah mengenal letih, tidak pernah mengenal sedih yang berkepanjangan, tidak pernah mengeluhkan sedikitnya pengikut yang bersama Nabiullah Nuh, tetap terus dakwah tauhid istiqamah sampai akhir dakwah beliau, sampai kemudian terasa mentok harapan masyarakat untuk menerima dakwah. Doa Nabiullah Nuh, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayara. Ya Rab, jangan kau sisakan orang kafir ini di muka bumi sama sekali, sehingga Allah datangkan azab yang membuat mereka ludes, kecuali orang mereka naik kapal Nabiullah Nuh yang Allah selamatkan. Sekalian, apa kata Nuh berkaitan kerusakan kaumnya? Malakum la tarjuna lillahi waqara, kalian memang orang-orang yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Kuncinya di sini sekalian. Ketiadaan rasa pengagungan kepada Allah taala, ini kunci kerusakan. Orang kalau hatinya tidak ada pengagungan kepada Allah, enggak peduli apapun yang menjadi ajaran agama, enggak peduli. Dia mau syirik, mau kufur, mau maksiat, mau bid'ah, mau segala macam, enggak peduli. Tidak ada rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Hanya orang-orang yang dalam hatinya tertanam rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala, yang akan menghormati apa-apa yang dihormati oleh Allah Ta'ala, akan memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, akan mayini senantiasa tetap di atas garis-garis yang merupakan batas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada pengagungan, enggak peduli dengan itu semuanya. Batas-batas apa? Enggak ada batas-batas. Bebas. Hidup itu bebas. Karena tidak ada pengagungan. Orang sekelas Umar Ibn Khattab, yang tadinya keluar rumah dalam keadaan garang, dalam keadaan dia hatinya menyala untuk membunuh Muhammad, dalam pandangannya Muhammad ini manusia paling jahat, sumber masalah, biang kerok. Tapi begitu hatinya dia tersinari cahaya hidayah, lalu muncul rasa pengagungan kepada Allah, fenomena terbalik total. Yang tadinya Muhammad kelihatan hitam menjadi sangat putih, yang kelihatan remeh menjadi sangat agung. Itu disebabkan hatinya berubah, ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua yang diagungkan oleh Allah menjadi agung di mata dia. Dan itulah tanda ketakwaan hati, adanya pengagungan kepada Allah taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang dia mengagungkan syiar agama Allah Ta'ala, itu berarti tanda adanya ketakwaan dalam hati. Wa may yu'azzim hurumatillah, barang siapa yang dia mengagungkan hal-hal yang disakralkan oleh Allah Ta'ala, fa innahu khairun inda rabbik, maka itu lebih baik bagi dia di sirapnya. Sehingga rasa pengagungan inilah sumber kebaikan. Dan untuk memunculkan pengagungan hati kepada Allah, ini materi dakwahnya itu adalah at-tauhid. Bagaimana tertanamnya keagungan Allah dalam hati dia, sehingga muncul rasa pengagungan. Inilah pelajarannya daripada tauhid. Dan inilah kenapa semua Nabi dan Rasul itu yang datang sebagai para reformis, yaitu yang akan memperbaiki keadaan manusia, mengawali dakwahnya dan puncak dakwahnya, awal dakwahnya, akhir dakwahnya, dasar dakwahnya, puncak dakwahnya adalah terwujudnya at-tauhid. Nabi kita tidak pernah hatinya dibuat tenang. Selama masih didengar ada di permukaan bumi ini, Allah disekutukan dengan para makhluk atau bahkan dengan para berhala benda yang mati. Kisah tentang Dhul Khulasah yang ada di Yaman. Sekalian, kisah Dhul Khulasah yang ada di Yaman ini adalah berhala yang disembah oleh orang-orang Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mendengar masih ada berhala yang disembah, kegelisahan menyelimuti hati Nabi dan hatinya tidak merasa tenang sampai dibereskannya Dhul Khulasah ini. Maka Nabi memanggil Jarir bin Abdillah, Jarir bin Abdillah, dan mengatakan, "Ala turihuni min Dhul Khulasah. Wahai Jarir, mau enggak engkau menenangkan hatiku dengan keberadaan Dhul Khulasah?" Artinya hati Nabi sedang resah, sedang gelisah, karena masih ada, masih didengar di tempat, di satu tempat Allah disekutukan dengan berhala dan dengan yang lainnya, membuat hati Nabi tidak tenang. Maka diutuslah, kalau sekarang istilahnya itu apa namanya, detasmen khusus, yakni pasukan khusus, Kopassus, untuk membereskan urusan Dhul Khulasah dalam rangka urusan pemberesan syirik, penegakan tauhid. Diutus pasukan khusus, berangkatlah 150 pasukan berkuda dengan panglimanya Jarir bin Abdillah. Setelah selesai tugas, diutuslah utusan untuk melapor kepada Nabi bahwa sudah beres tugasnya. Kedatangan utusan ini didoakan oleh Nabi sampai 5 kali. Doa keberkahan sampai 5 kali. Biasanya Nabi kalau mendoakan itu rata-rata 3 kali. Ini sampai 5 kali. Terus sekalian, 2 hal yang perlu diperhatikan dalam kisah kasus ini. Yang pertama, wahai para da'i ilallah, apa yang membuat hati Anda gelisah? Yang membuat hati Anda gelisah itu, apakah ketika masih didengar di satu wilayah, di satu daerah, kubur masih disembah, pohon masih disembah, banyak orang menggantungkan harapan ke kubur, ke pohon, ke jimat, ataukah yang membuat gelisah itu karena belum duduk di kursi? Sehingga untuk bisa duduk di kursi itu dikorbankan apapun, dikerahkan apapun, sampai bisa duduk di kursi. Ini pertanyaan pertama. Apa yang membuat hati kita gelisah? Haknya Allah atau hak dia atau hak manusia? Mesti yang membuat hati kita gelisah harusnya pertama kali ketika haknya Allah didzalimi oleh makhluk atau dirampas oleh para makhluk, alias masih didengarkannya kesyirikan. Yang kedua, wahai para du'at ilallah, apa yang membuat hati Anda lega? Apa yang membuat hati Anda terasa lega? Ataukah Anda merasa lega ketika telah ada para da'i-da'i yang mereka menyuarakan tauhid, mendakwahkan tauhid, sehingga tugas Anda telah diwakili sebagian da'i yang ingin betul-betul mengajarkan haknya Allah kepada para hamba Allah? Ataukah justru keberadaan da'i-da'i yang mengajarkan tauhid membuat Anda marah, kemudian sesak nafas, kemudian ingin muntah, kemudian lebih ridho seandainya dakwah tauhid ditinggalkan sehingga adem ayem, dianggapnya dakwah tauhid adalah dakwah yang panas, meresahkan, dakwah yang hanya membuat manusia bisa terpecah? Ini adalah sangat mendasar untuk direnungkan oleh setiap da'i ilallah, karena ini berkaitan dengan hak Allah yang paling utama. Sekalian, demikian singkat pembahasan bab yang atau ayat kedua dari bab yang pertama dari kitab Tauhid. Mudah-mudahan pekan depan Bapak sekalian bisa pegang, sudah bisa pegang kitabnya atau buku terjemahnya, insyaallah sudah tersedia. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Dan jangan lupa kita dalam suasana Dzulhijjah, masih ada hari Jumat, hari Sabtu, hari Arafah. Jangan sampai kita tinggalkan puasa. Sebenarnya kalau pengen nyambung Kamis, Jumat, Sabtu, itu idealnya ya 9 10 awal. Kalau enggak ya Arafah. Tapi Arafah jatuh hari Sabtu, itu ada larangan-larangan berkaitan puasa hari Sabtu. Para ulama biasanya menyarankan ini puasa sebelumnya Jumat, hari raya juga. Sebelumnya Kamis disambung sehingga lebih aman dan lebih banyak pahalanya insyaallah. Demikian Bapak sekalian, ingin saya sampaikan wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.